Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kemudian ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis 1035 ya. Iya. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq. Ia berkata, haddatsana Shalih bin Ahmad bin Hanbal. Qala haddatsani Abi. Qala a'tana Ibnu Asy'i kitab abih. An Sufyan dari Al-Miqdam bin Syuraih, dari kakeknya ia berkata, qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Dari Syuraih, dari kakeknya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, wahai Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min mujibatil maghfirah badlas salam wa husnal kalam. Sesungguhnya di antara sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengucapkan salam dan berkata dengan perkataan yang baik. Al-Qudha'i juga meriwayatkan dari jalan Imam Ahmad. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini sanadnya sahih, semua perawinya thiqat. Dan Ibn al-Asya'i ini adalah Abu Ubaidah bin Ubaidillah bin Abdurrahman. Meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat. Dan Ibn Hibban menyebutkannya dalam kitab As-Thiqat dan menamainya dengan nama Abbad. Sementara Al-Hafiz dalam At-Taqrib berkata, makbul. Makbul itu artinya hadisnya diterima apabila ada mutaba'ah. Akan tetapi kata Syekh Albani, periwayatan Ahmad di sini dari kitab ayahnya adalah wijadah jayidah, sehingga pada waktu itu tidak bisa mendhaifkan hadis. Ya. Dan hati saya juga, kata Syekh Albani, lebih condong kepada penguatan hadis tersebut selama para perawi-perawi thiqat tersebut meriwayatkan darinya. Terlebih juga Ibn Hibban menganggapnya thiqah. Hadis ini, akhi a'azakumullah, kita ambil faedah yang pertama. Bahwa di antara sebab-sebab ampunan yaitu mengucapkan salam. Di antara sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum, kata Rasulullah. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian kepada amalan yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah. Apa itu? Afshus salam bainakum. Ya, sebarkan salam di antara kalian. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan, wasilul arham, sambung silaturahim, wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." Ternyata ya, agar kita bisa masuk surga dengan selamat, yang pertama kali Rasulullah SAW anjurkan apa? Menyebarkan salam. Disebutkan dalam hadis juga, ya, bahwasannya ikhwata Islam azakumullah, yang pertama kali Allah ajarkan, di antara yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, yaitu mengucapkan salam. Maka Nabi Adam diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Lalu Nabi Adam berucap, "Assalamualaikum." Lalu kemudian para malaikat berucap, "Waalaikumsalam warahmatullah." Dan salam juga ya akhi, pahalanya besar. Sukan dalam hadis bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk, masuklah orang berucap, "Assalamualaikum." Kata Rasulullah, "Asyara," dia dapat 10. Tak lama kemudian masuk lagi, ada orang berkata, "Assalamualaikum warahmatullah." Maka Rasulullah bersabda apa? 20. Kemudian masuk lagi orang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kata Rasulullah, 30. Dia dapat berapa? 30. Iya. Subhanallah. Maka ternyata sebatas kita mengucapkan assalamualaikum kepada teman kita, itu ternyata salah satu sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ya, perkara yang sangat-sangat kita berusaha untuk menyebarkan di antara kita ya akhal Islam azakumullah. Ya, untuk menebarkan salam. Yang kedua apa? Sebab datangnya ampunan dari Allah, kata Rasulullah, yaitu husnul kalam, yaitu ucapan yang baik. Ucapan yang baik ya akhi, yaitu ucapan yang tidak ada padanya sesuatu yang sifatnya sia-sia, apalagi yang sifatnya maksiat. Allah Ta'ala berfirman ketika menafsirkan siapa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, dan apabila orang-orang bodoh itu mengajaknya bicara dengan pembicaraan yang tidak baik, qalu salama, mereka pun mengucapkan kata-kata yang selamat. Husnul kalam, baik dalam berbicara ya. Baik dalam berbicara tentunya disesuaikan dengan keadaan. Ketika kita berbicara kepada orang tua, tentu dengan kata-kata yang lebih sopan. Ketika kita berbicara kepada ya sesama kita, sesuai dengan keadaan kita. Berapa banyak ya akhwat Islam, saudara-saudara kita yang menceburkan dirinya di dunia internet sana, mereka tidak bisa menjaga ucapan yang baik. Karena emosi, karena marah, masuk dalam kancah perdebatan, akhirnya apa? Mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Iya, bodohlah, inilah. Coba kita lihat saja. Teman-teman kita, jangankan yang awam ya, yang udah ngaji aja. Ketika masuk dalam dunia internet, kemudian masuk dalam perdebatan, sering kali tidak bisa apa namanya, menahan acak ucapannya, Pak. Ucapannya seringkali keras, ucapannya seringkali ngawur, ngelantur, la ilaha illallah. Ya, terutama kita yang hidup dengan di zaman sekarang dengan adanya smartphone, di WA, WhatsApp, di BlackBerry, sering terkadang kita tidak sadar mengucapkan kata-kata yang tidak layak, tidak baik, atau bahkan mungkin kata-kata yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal kata Rasulullah SAW, inna, ya, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Ikhwata Islam azakumullah. Maka cobalah, apabila kita berbicara, pilihlah ucapan itu yang terbaik. Apabila kita mau mengetik, berpikirlah dan ingatlah, sebelum kita berbicara, coba kita pikirkan, apakah pembicaraan kita ini akan menimbulkan mudarat atau tidak. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir dulu. Apabila memang dalam pembicaraannya tersebut ada maslahatnya, silakan dia berbicara. Tapi kalau ternyata dalam pembicaraannya tersebut ada mudaratnya, hendaknya dia diam. Dan apabila ia merasa ragu, apakah akan maslahat atau mudarat, lebih baik diam dulu, Pak. Sampai jelas kepada kita bahwa ini ucapan akan menimbulkan manfaat atau akan menimbulkan apa? Mudarat. Di antara kita, Pak, terkadang berbicara itu sesuai dengan kondisi emosi. Ketika kita emosi, kita pun berbicara dengan emosi marah kita. Ketika kita sedih, kita pun berbicara dengan emosi sedih kita. Bahkan maaf-maaf saja, sering laporan di status. Iya. Yeah. Statusnya di Facebook lagi sedih. Statusnya di Facebook lagi, gak ada manfaatnya, antum ngapain? Antum pengen orang lain tahu tentang keadaan antum. Gak perlu ya, akhi, ya azakumullah. Bahkan musibahnya lagi, dia sedang beramal soleh pun dilaporkan juga tuh di status tuh. Iya. Yeah. Ucapannya apa? Alhamdulillah, lagi ngaji. Iya. Yeah. Emang ngapain sih sampai laporan ke orang? Emang orang bakalan bisa ngasih pala sama antum apa? Iya. Terkadang kita tidak sadar perbuatan itu akan menimbulkan riya. Terkadang kita tidak sadar kalau perbuatan tersebut akhirnya malah menghilangkan keikhlasan. Ya, na'am ya akhan Islam, azakumullah. Makanya coba ya. Sabda Rasulullah SAW ini jadikan sebagai sebuah cambuk untuk kita. Kata Rasulullah, inna min mujibatil maghfirah, di antara perkara yang mewajibkan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama badlus salam. Apa itu? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua wa husnal kalam, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang sadid, yang lurus. Di sini Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang lurus. Lalu Allah memberikan apa namanya, balasannya apa? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ternyata ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, ketika kita mengucapkan kata-kata yang tepat, yang lurus, Allah berikan kepada kita dua pahala. Yang pertama diperbaiki amalan kita, yang kedua diampuni dosa kita. Ikhwatul Islam azakumullah. Memang ya, ketika kita dalam keadaan tenang sih mungkin kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi seringnya maaf ketika kita emosi kesal, emosi marah, seringkali kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Karena kita khawatir, Pak. Masuk dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fin nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba ada yang mengucapkan kata-kata yang itu dimurkai oleh Allah, tapi ia menganggap remeh. Gara-gara ucapan tersebut, Allah masukkan ia ke dalam api neraka 70 musim. Gara-gara ucapan tersebut, ya akhir Islam, azakumullah. Maka dari itulah hati-hatilah di dalam berucap, dalam berbicara. Jangan sampai kita menyakiti hati seorang manusia. Kita terkadang tidak sadar, Pak, maaf, ucapan kita itu suka nyelekit sama orang. Padahal ketika dilaporkan kepada Rasulullah tentang wanita yang banyak infaknya, banyak sholatnya, banyak puasanya, namun sayang dia suka menyakiti dengan lisannya tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya finnar, ia dalam api neraka. Padahal dia banyak berinfak, dia banyak sholat sunnah, dia banyak puasa sunnah. Tapi karena ucapan dia yang suka menyakiti orang lain, Rasulullah tidak menganggap kebaikan-kebaikan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya finnar, ia dalam api neraka. Coba kita bertanya, kita selama ini kalau berbicara ke orang suka nyakitin hati enggak? Kita selama ini suka menyakiti hati orang enggak? Maka dari itulah ya akhul Islam, azakumullah, ya berhati-hatilah. Memang kata para ulama benar, ya, tidak ada yang paling berhak untuk dipenjara kecuali lisan-lisan kita. Lisan kita ini ya hendaknya banyak-banyak dipenjara, ya akhi. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka? Kata Rasulullah, dua. Apa itu? Lisan dan kemaluan. Dan dua-duanya tidak bertulang, Bapak sekalian. Iya. Hadis berikutnya. Hadis 1036, hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Ia berkata, haddatsana Ali bin Abdul Aziz. Ia berkata, haddatsana Abu Hudzaifah qala haddatsana Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Wail dari Jarir secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiruna ba'dhum awliya'u ba'dhin fid dunya wal akhirah wat-tulaqa'u min Quraisy wal 'utaqa'u min Thaqif ba'dhum awliya'u ba'dhin fid dunya wal akhirah. Kaum muhajirin itu sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lainnya di dunia dan akhirat. Orang-orang yang dibebaskan itu dari Quraisy dan orang-orang yang dimerdekakan itu dari Saqif, sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain di dunia dan di akhirat. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini sahih, perawinya thiqat, dari perawi-perawi Bukhari kecuali Ali bin Abdul Aziz ini, dia seorang thiqah, bahkan dia seorang al-hafid. Ya. Dan Abu Ya'la meriwayatkan juga Ibnu Hibban, At-Tabrani, Ibnu Adi, dan Ibnu Makhlad. Seperti juga demikian pula Al-Mudhaffar Abu Sa'id dalam Fawaid Muntaqah, dari dua jalan lain dari Asim, dari Abu Wa'il dengannya. Dan itu adalah sanad yang hasan. Kemudian At-Tabrani juga meriwayatkan dari Al-Hajjaj, dari Al-Hakam, dari Abu Wa'il secara ringkas. Ya. Namun Hajjaj bin Arto'ah ini seorang yang thiqah tapi dia mudallis. Dan yang punya jalan-jalan lain dan syawahid dan hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam bahwasanya kaum muslimin itu adalah wali untuk yang lainnya. Ya. Kata Rasulullah, ba'duhum awliya'u ba'din fid dunya wal akhirah. Sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lainnya di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya wali di sini? Yang dimaksud dengan wali di sini yaitu dari kata wilayah. Artinya, hendaknya mukmin dengan mukmin yang lain itu memberikan padanya apa? Loyalitas. Yang disebut dengan wala. Karena kan ada wala dan ada baro. Siapa orang yang harus kita wala padanya 100%? Kata Syekh Fauzan, yaitu para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang beriman yang imannya sempurna. Siapa yang harus kita baro 100%? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dari orang kafirin, dari orang munafikin. Namun di sana ada yang dari satu sisi kita wala, berikan loyalitas. Tapi dari satu sisi lain kita baro, berlepas diri. Siapa dia? Yaitu orang yang beriman tapi masih suka berbuat dosa besar. Kita memberikan loyalitas kepada dia karena keimanan dia, tapi kita berlepas diri dari dia karena maksiat-maksiat dia. Maka ya akhi a'azzakumullah, ya, selama ini kita wala kepada teman kita karena apa? Banyak di antara kita memberikan loyalitas kepada teman karena embel-embel dunia, Pak. Karena satu partai. Apalagi kalau lagi pemilu, ya. Oh, Masya Allah. Wala dan baroknya itu hanya untuk partai. Kalau partainya dipuji, oh ente teman ana. Kalau partainya dicela, ente musuh ana. Sehingga akhirnya wala dan baroknya itu bukan karena Allah lagi, bukan karena agama, bukan karena keimanan, tapi karena apa? Karena dunia, na'udzubillah. Padahal itu ya akhi termasuk apa? Termasuk asabiyah jahiliyah. Ya. Terlarang dalam Islam. Kita wajib memberikan loyalitas kepada setiap mukmin. Tapi ingat kata para ulama, ya, pemberian loyalitas kita kepada mukmin itu disesuaikan dengan keimanan dia. Semakin dia beriman, bertakwa, semakin kita loyal sama dia. Semakin dia kurang imannya, semakin dia banyak maksiatnya, semakin kurang kita loyal kepada dia. Ikhwata Islam azakumullah. Lalu bagaimana bentuk perwujudan kita dalam loyalitas kepada kaum mukminin? Iya. Seperti diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Kata Rasulullah, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Mu'min dengan mu'min yang lain seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Ya. Jadi Rasulullah menggambarkan kaum mu'min itu seperti apa, Pak? Seperti bangunan. Berarti yang namanya bangunan itu harus dijaga kekokohannya, tidak? Iya. Kalau atapnya bocor, segera kita benerin. Kalau ada tikus masuk, segera kita usir. Kalau ada sesuatu yang bisa merusak bangunan, segera kita ya perbaiki. Demikian pula terkadang di dalam kehidupan kita, maaf-maaf saja ya, banyak sekali perkara-perkara yang itu bisa merusak ukhuwah kita. Wala kita sesama kaum mukminin seringkali rusak, terkadang karena apa? Karena dunia. Yang terkadang dalam masalah urusan dunia enggak melihat apakah dia awam atau orang udah ngaji, Pak. Banyak itu ya teman-teman kita, walaupun dia udah ngaji ataupun dia sekali berustad pun juga bisa pecah gara-gara duit, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Iya. Akhirnya apa? Marah dan bencinya karena uang. Kalau ada duit dia ridho, kalau enggak ada duit dia benci. Apa seperti itu loyalitas sebagai kaum mukminin, sesama kaum mukminin? Ikhwatul Islam, azakumullah. Sementara Rasulullah mengatakan kalbunyan, dia bagaikan bangunan, ya akhul Islam. Dan itu untuk merealisasikannya butuh apa? Butuh cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya kata Rasulullah, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Di antara tali iman yang paling kuat yaitu kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Coba kita tanya, selama ini kita mencintai teman kita karena apa? Oh, karena fulusnya di orang kaya, masya Allah. Kita selama ini mencintai teman kita karena apa? Oh, karena satu partai atau satu yayasan atau satu organisasi, la ilaha illallah. Cinta kita diuji, Pak. Cinta kita yang karena Allah itu nanti akan diuji. Diujinya gimana? Suatu ketika kita qadarullah melihat kesalahan teman kita. Suatu ketika qadarullah kita melihat kekurangan yang ada pada teman kita. Di situ terkadang cinta kita karena Allah teruji. Kalau dia memang cintanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, lillah wa fillah wa billah. Iya. Maka tidak akan lepas cinta itu karena orang tersebut enggak ngasih duit kepada dia. Tidak akan lepas cinta tersebut karena orang tersebut misalnya bersikap pelit terhadap dia, enggak. Ya akhul Islam, azakumullah. Kemudian di antara bentuk loyalitas kita kepada kaum mukminin apalagi? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kama matsalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin di dalam kasih sayang mereka itu adalah seperti perumpamaan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Apabila sebagian tubuh kena sakit, yang lainnya pun ikut sakit. Coba kalau jempol antum keinjek orang sakit, atau antum misalnya najong batu sakit, ya, itu kan apa namanya, bukan najong, apa sih najong? Ya, kalau antum lagi jalan gitu, tahu-tahu ngendang batu, aduh, ya, berdarah. Kira-kira sakit nggak seluruh tubuh kita? Semua tubuh kita merasakan sakit. Demikian pula ketika saudara kita nun di sana disakiti, kita pun berusaha untuk membantu dia, menolong kita dia sesuai dengan kemampuan kita, walaupun dengan doa misalnya. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Itu bentuk loyalitas kita kepada sesama kaum mukminin. Untuk senantiasa memberikan bantuan kita sesuai dengan kemampuan. Kalau bisanya dengan harta, ya dengan harta. Kalau bisanya dengan doa, ya dengan doa. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian diantara bentuk loyalitas kita apa? Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia suka untuk dirinya, untuk saudaranya, sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Kadang ketika kita tahu teman kita jatuh kepada kesalahan, kebetulan kita geluh sama dia. Tahu geluh? Gak suka. Kebetulan antum gak suka tuh sama teman antum tuh. Kebetulan itu teman jatuh kepada kesalahan. Seringkali kita sorak-sorai, Pak. Dalam hati berkata, syukurin loh. Dalam hati kita bergembira, senang. Kenapa? Karena kita merasa gak suka sama dia. Iya. Padahal kalau kita diketawakan orang ketika kita jatuh kepada kesalahan, saya kira dan semua kita tidak akan suka itu, ya gak? Tapi kenapa ketika kita tidak suka diri kita, diketawain orang ketika kita jatuh ke kesalahan. Kita sering mentertawakan orang ketika jatuh ke dalam kesalahan. Memang benar ya, di saat kita cinta, sebanyak apapun kesalahan, kita mampu untuk mengubur kesalahan tersebut. Coba aja, kalau antum lagi senang sama teman, dan antum melihat banyak kesalahan pada teman, itu kesalahan terkubur di mata antum. Tapi ketika antum gak suka sama dia, di saat itu antum akan ingat kesalahan-kesalahan dia. Dan seringkali lisan membongkar aib-aib dia. Ya akhul Islam, azakumullah. Padahal kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Baik, kalau antum dikasih oleh Allah kenikmatan, senang enggak, Pak? Hah? Antum senang enggak kalau dikasih kenikmatan oleh Allah? Senang? Tapi kenapa ketika kita melihat orang lain diberikan kesenangan, hati kita panas? Kenapa ketika kita melihat hati orang lain diberikan kesenangan, kenikmatan, hati kita seringkali dengki? Seharusnya konsekuensinya, kalau saya diberikan kenikmatan seperti dia, saya akan senang. Berarti kita pun harus merasa senang ketika melihat teman kita diberikan apa? Kenikmatan. Ucapkan kepada dia, barakallahu fiki akhi. Semoga Allah memberkahi kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu itu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka ini bentuk loyalitas kita kepada siapa? Kepada kaum mukminin, untuk menyukai, ya, menyukai untuk saudara kita sebagaimana kita suka untuk diri kita dari kebaikan. Kita ingin, kita suka dapat hidayah, kita juga harus suka orang lain dapat hidayah. Tapi kenapa ketika kita sudah ngaji, sudah belajar ilmu, mata kita seringnya tajam, lisan kita pun jadinya tajam. Ketika melihat orang yang baru ngaji, seringkali kita meremehkan, melecehkan. Padahal kalau kita pikir-pikirkan dulu juga kita, saya dulu sama dia, Pak. Kenapa kita tidak seperti berpikir bagaimana saya seperti dia dan dia mendapatkan, sebagaimana dia seperti saya dapat hidayah. Ikhwata Islam, azakumullah. Inilah bagaimana kita merealisasikan wilayah, yaitu loyalitas, ya, sesama kaum muslimin. Coba kita berusaha untuk memberikan loyalitas satu sama lainnya, ya. Hadis selanjutnya, hadis yang dikeluarkan Ibnu Wahab dalam Al-Jami', ia berkata, wa akhbarani Amr bin Al-Harith anna Bakar bin Sawada haddathahu anna Aba Salim Al-Jaishani haddathahu, dari Abu Dhar, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dhar, kaifa tara Ju'ailan, bagaimana pendapatmu tentang si Ju'ail itu? Fakultu, lalu aku berkata, kata Abu Dhar, miskin, itu orang miskin, kasyaklihi minan nas, sama dengan orang lain. Qala fa kaifa tara fulanan, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Qultu sayyidun minas sadat, dia penghulu atau dia tuh tuan yang sangat dimuliakan di kaumnya. Qala fa Ju'ail khairum min mil'il ardi aw alaf aw nahwi dzalika min fulan. Tapi si Ju'ail, kata Rasulullah, lebih baik daripada orang yang dianggap sebagai apa? Orang yang terhormat itu. Ya, sepenuh bumi atau ribuan kali derajatnya. Artinya Abu Dhar ditanya oleh Rasulullah, "Hey Abu Dhar, bagaimana pendapat kamu tentang si Ju'ail?" Kata Abu Dhar apa? Miskin. Orang enggak punya. Kemudian ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Itu orang hebat, punya kedudukan di kaumnya. Apa kata Rasulullah? Tapi si Ju'ail lebih baik daripada orang itu sepenuh bumi. Iya. Kultu, lalu aku berkata, ini udah azan ya. Kita lanjutkan nanti setelah sholat isya sedikit ya. Nah, ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, bagaimana pendapatmu hai Abu Dzar tentang si Ju'ail itu? Kata Abu Dzar, miskin. Artinya dia orangnya miskin, gak punya kedudukan. Dia manusia biasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, lalu bagaimana pendapatmu tentang si Fulan? Oh, itu ya orang punya kedudukan, orang yang dihormati oleh kaumnya. Kemudian Rasulullah bersabda, Faju'ail khairun min min'il ardi au alaf au nahwi dhalik. Tapi si Ju'ail lebih baik dari dia sepenuh bumi atau ribuan derajat. Dari si Fulan yang dianggap sebagai pentolan kaumnya itu. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, fa fulanun hakadha wa anta tasna'u bima tasna'. Lalu kenapa engkau ya Rasulullah selalu berbuat baik kepada si Fulan itu? Engkau katakan si Ju'ail itu lebih baik daripada si Fulan sepenuh bumi. Tapi kok engkau selalu berbuat baik kepada si Fulan, bukan kepada si Ju'ail? Maka apa kata Rasulullah SAW? Innahu ra'su qawmih, fa'ana ata'allafuhum fihi. Dia adalah pemimpin kaumnya. Dan aku ingin ta'liful qulub kepada dia. Aku ingin mengambil hatinya. Ya, supaya kokoh keislamannya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa seseorang baik atau buruk di mata Allah tidak dilihat apakah dia punya kedudukan atau dia seorang pemimpin kaum, tidak. Yang dilihat oleh Allah ketakwaan dia. Makanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah, di sisi Allah, itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Kadang ada orang pemuda miskin, dia enggak punya apa-apa, tapi dia bertakwa. Sementara yang satu pemuda kaya raya, dia punya harta, punya kedudukan. Ternyata dia tidak punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam, di sini kita mengambil faedah juga bahwa kita menilai orang itu jangan sebatas dari apa? Iya, penampilan, kedudukan, harta, tidak. Tapi nilailah orang itu dari sisi apa? Ketakwaan dia. Kalau dia memang bertakwa walaupun miskin, kita cintai dia. Kita berikan loyalitas kepada dia. Kita tidak melihat apakah dia itu orang kaya atau dia orang miskin, tapi kita melihat kepada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya ta'lif. Iya, mendekati orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Dengan cara diberikan harta. Supaya apa? Karena orang ini punya kedudukan masalahnya. Kata Rasulullah, ya innahu ra'su qaumih. Ya dia itu pemimpin kaumnya. Wa ana ata'allafuhum fih. Dan aku berusaha supaya menarik hatinya. Iya. Penting seperti itu, Pak. Coba kita perhatikan di masyarakat kita orang-orang yang punya kedudukan. Kita dekati dia. Kita dekati dengan cara diberikan harta atau dengan cara kita berbuat baik kepada dia. Pokoknya bagaimana caranya supaya orang ini bisa tertarik untuk Islam. Sebab kalau dia kokoh keislamannya, sementara dia pemimpin kaumnya, manfaatnya besar tidak? Besar. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ya, mendudukan manusia itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Makanya dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan harta yang banyak kepada suatu kaum dan meninggalkan yang lain. Lalu kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id atau Sa'ad bin Mu'abi Waqqas, saya lupa namanya, dia berkata, "Ya Rasulullah, malaka wa fulan, kenapa si fulan tidak engkau berikan, hai Rasulullah? Inni la arahu mu'minan, aku melihat dia seorang mukmin, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Atau muslim." Lalu sahabat ini diam. Lalu dia berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa si fulan tidak kamu beri? Sungguh aku melihat dia seorang yang mukmin, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Atau muslim." "Hai Abu Sa'id, saya lupa namanya. Inni la'uti qauman wa ghairu ahabbu ilayya min. Aku memberi suatu kaum sementara orang lain lebih aku cintai dari dia. Khasyata an yakubahu Allah finnar. Karena aku khawatir orang ini ditelungkupkan dalam api neraka." Makanya ya akhi azakumullah, ya. Terkadang kita merasa aneh, ustaz ini kok mendekati yang kayak ginian, sementara yang lainnya cuekin. Mungkin ustaz menganggap ini udah kuat keimanannya, udahlah enggak perlu. Yang ini perlu. Kenapa? Karena apa? Ya, untuk lebih dikuatkan keimanannya. Maka terkadang kita suka suudzon, halnya sama dengan sahabat ini, "Hai Rasulullah, kenapa engkau memberi si fulan tapi si fulan enggak dikasih padahal dia mukmin, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, alasannya apa? "Aku memberi kepada dia sementara yang lain lebih aku cintai olehku, karena aku khawatir Allah telungkupkan ia ke dalam api neraka." Demikian dalam hadis ini juga, "Hai Rasulullah, engkau mengatakan si Ju'ail itu orangnya lebih baik sepenuh bumi daripada orang itu, tapi kok engkau malah berbuat baik kepada dia? Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Innahu ra'su qaumi, dia itu pemimpin kaumnya. Wa inni ata'allafahum fih, dan aku ingin menarik hatinya supaya dia apa? Kokoh keislamannya." Kita melihat manfaatnya besar ini. Atau setidaknya menghindari mudorot dia. Maka coba ya, kita lihat yang ada di masyarakat kita ini, yang di sekitar Arbarakah ini. Coba lihat siapa pentolan-pentolannya, siapa pemimpin-pemimpinnya. Kita taklif, kita dekati mereka, bisa dengan harta ataupun kunjungan ataupun yang lainnya. Yang penting adalah setidaknya dia merasa simpatik dulu kepada dakwah, atau setidaknya ia tidak mengganggu dakwah begitu. Tapi ketika kita kurang hubungan kita dengan para pemimpin masyarakat, kita bahkan jauh, sulit pak rasanya untuk ia mengembangkan dakwah kita itu. Ya, inilah metode dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ia melihat manusia sesuai dengan kedudukan masing-masing. Yang punya kedudukan tetap Rasulullah hormati dia, walaupun mungkin yang tidak punya kedudukan lebih baik 1000 kali daripada yang punya kedudukan, tapi tujuannya adalah untuk apa? Kepentingan dakwah, maslahat dakwah. Allahu a'lam, ini saja yang bisa sampaikan dan tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.